It's impossible, it's impossible to love you. Oh, if you don't, let me know what you're feeling. Oh, it's impossible for me to give you what you need. Oh, if you always hiding from me. Wah, ada semua yang kamu bisa. I don't know what hurts you. I wanna make you right. This boy, I'm sick and trying to read. Oh my, oh, oh. It's impossible. Well, baby, it's impossible for me to love you this way. It's impossible. Wow, baby, it's impossible. If you keep treating me this way, over, over, over. Impossible. Rachel. Yes. Okay. Ini lagu dari Christina Aguilera ya. Yes. Impossible. Bagusnya itu adalah suara kamu tuh udah punya karakter yang memang cocok untuk nyanyi lagu-lagu kayak gini. Yes. Tapi notes-nya adalah kamu masih kurang menjiwai lagunya kalau menurut Coach Agnes. Makanya kenapa tadi kita agak telat mencetnya. Bukan telat sih, sebenarnya kita menunggu ya. Kita menunggu. Kenapa magic-nya tuh kayak agak kurang gitu loh. Untungnya adalah karakter vokal kamu sangat cocok dengan nyanyi lagu-lagu kayak begini. Mungkin yang nanti kalau misalnya sampai kamu ada di tim saya, mungkin yang perlu kita pelajarin sebenarnya gimana caranya untuk bisa jujur pada saat bernyanyi. Karena ini kan lagunya kan, it's impossible for me to love you. Ya kan, itu tentang kamu, gimana kamu ngomong it's impossible for me to love you. Jadi itu mesti ada, mesti ada marahnya dan mesti ada sakitnya, dan itu tadi coach masih belum bisa dengar. Cuman nggak apa-apa, nanti kalau sampai kamu bergabung sama coach Agnes, nanti kita bisa bermain di situ. Oke, okay? Coach. Tadi kamu namanya siapa? Rachel, umur 13 tahun hari ini. Rachel. Wow, hari ini. Hari ini umur 13 tahun. Namanya Rachel ya. Iya. Kalau saya tadi, saya benar kata coach Agnes. Saya pun juga telat mencet karena kok ini sampai ke belakang secara teknik kalau menurut saya bagus banget. Kemudian pembawaannya pun sebenarnya bagus gitu. Cuman kenapa saya kok nggak merinding dengernya. Tapi ini harus diambil karena kamu punya kesempatan untuk bisa menampilkan sesuatu yang tidak hanya sekedar bagus tapi juga menyentuh. Mungkin pesan saya adalah yang mesti kamu ingat walaupun kamu masih sangat muda. Bernyanyi itu adalah tentang berekspresi, bukan melulu untuk memberikan impresi. Ya. Mungkin yang kamu lakukan barusan itu masih agak berusaha terlalu. Jadi kalau kamu gabung di tim saya, trying too hard ya coach ya? Iya. Oke. Okay. Kalau menurut saya gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kamu gabung di tim saya, coba itu kita kurangi sedikit. Jadi kamu lebih jujur, kalau kamu bisa lebih jujur, betul-betul yang kamu ekspresikan isi hati kamu, saya yakin kamu bisa kasih penampilan yang jauh lebih bagus lagi dibanding ini. Thank you, coach. Sebelum pada saat lagi tadi kamu lagi nyanyi, ya. Rasanya apa sih pada saat nyanyi, tegang atau seneng atau? Tegang sama seneng campur. Campur-campur ya. Iya. Coba dong, coach penasaran sih sebenarnya. Coba kamu lebih tenang Kamu tahu arti liriknya kan ya? Nah sekarang coba kamu nyanyi, tapi kamu pikirin liriknya aja, kamu gak usah mikirin teknik, kamu gak usah mikirin apa-apa. Kamu pikirin liriknya aja, kamu rasain jadi dia itu seperti seolah-olah kamu lagi ngomong, lagi kasih tahu saya. It's impossible for me to love you, kamu kasih tahu saya. Ya, coba ya. It's impossible, it's impossible. To love you, if you don't, let me know what you're feeling. Hey, whoa. It's impossible. Dan terus segitu tadi pada saat lagi kamu yang di atas, kamu agak kurang naik. Itu sebenarnya cuma karena teknik pernafasan aja. Yang lain udah asik banget. Tapi nanti kamu bahkan bisa lebih santai lagi tapi lebih hancur. Bener. Kamu... Mana ya, tulus? Hah? Tulus diem aja. Enggak, ini lagi mikir. Ceritanya saya nyanyi tapi buat tulus. Coba nyanyi tapi ceritanya buat tulus. Tapi ini dalam rangka ambil ini ya? Hah? Ntar diambil lagi nih. Coba ya. It's impossible. It's impossible to love you. If you don't let me know what you It's impossible for me to give you what you need. Hey, if you always hide it from me, hey, I don't know what hurt you. I'ma make you cry. Mana Luz? Kalau saya versinya agak sedikit berbeda. Iya. Coba contekannya. Coba contekan ya. Coba contekannya lihat dulu. Kalau saya nyanyiin lagu ini bisa, lagu itu bisa dimacem-macemin sebetulnya. Betul. It's impossible. It's impossible to love you. If you don't. Yay. Let me know. But you're feeling hey. It's impossible for me to give you what you need, yeah. Hey. If you're always, always hiding from me. I don't know what hurt you, I just wanna make it right. Cause when I'm sick and tired, I'm not in your mind. It's impossible, ooh baby, it's impossible to meet to love you. It's impossible. Ooh, baby, it's impossible. Da-da-da-da-da. Oh, yeah. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kamu nyanyi berdua. Gitu. Jadi lagu itu bisa, Kocaknes begitu cara berekspresinya. Itu interpretasi dia. Kalau saya, begitu cara saya menginterpretasi lagu ini, begitu cara ekspresi saya. Walaupun saya tidak begitu familiar dengan lagunya ya. Nah itu yang saya maksud, bernyanyi untuk berekspresi, tidak hanya melulu untuk memberikan impresi. Betul. Karena saat kita udah jujur mengekspresikan apa yang ada di hati kita, apa yang kita pikirkan tentang lagunya, itu banyak banget yang memungkinkan jadi suka. Walaupun baru pertama kali dengerin lagu yang kita bawakan. Sekarang waktunya kamu memilih. Joshua. Sekarang waktunya kamu memilih. Kamu ingin ikut tim yang mana? Aku pilih. Tenang. Tenang. Tenang. Tenang aja udah, gak apa-apa. Ini juri apa tukang kaos sih? Aku pilih coach. Coach Tulus. Berarti minimalis ya? Minimalis ya. Untung kamu gak pilih coach baby. Dia gak muter. Gak muter kok. Enak kaosnya. Oh gitu. Tenang aja, kamu walaupun pilih Coach Tulus nanti tetap bisa belajar sama Coach Baby dan tetap bisa belajar sama Coach Agnes. Betul. Sekarang salaman dulu sama Coach Baby dan salaman sama Coach Agnes. Tepuk tangan teman-teman. Oh bagus suaranya, mesti tenang ya sayangnya, keren ya. Selamat ya. Suka nonton tapi belum subscribe? Oh my God, subscribe dong di sini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.